Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Tsalatsatil Usul. Kita sampai pada pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu penjelasan tentang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai tambahan faedah dalam pembahasan ini juga telah disebutkan tentang al-akhta fi hadzal bab, kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir. Ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan tersebut, mahi, apa di antaranya? Ndak. Berbuat maksiat dengan alasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau untuk meninggalkan kewajiban. Maka ini adalah suatu kekeliruan, kesalahan dan kesesatan. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan maksiat, maka dia mengatakan, ini takdir Allah. Kenapa kau tidak sholat, maka dia menjawab, ini takdir Allah. Maka ini adalah kekeliruan, kesesatan. Berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir, meninggalkan sebab, tidak mau melaksanakan sebab. Kemudian yang ketiga, Abdul, tidak mau menolong orang yang membutuhkan atau orang yang terkena musibah. Dengan alasan musibah tersebut adalah takdir Allah. Musibah adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sesuatu yang menjadi alasan kita untuk tidak menolong orang yang terkena musibah atau orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, Karena yang seperti ini menyerupai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Yasin. Wa idza qila lahum anfikum mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anud'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Jika dikatakan kepada mereka, berinfaklah, sedekahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian, maka orang-orang yang kafir, mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberi makan. Enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak, ya, enggan untuk membantu saudaranya. Naam, dengan alasan masyiatullah, dengan alasan bahwa musibah yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dengan tegas mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang menganjurkan kepada kita untuk menolong orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, man yadhkur lana. Naam. Nah, orang yang mencela saudaranya yang telah bertaubat dari dosa. Nah, dan orang yang dicela ketika dia telah bertaubat dari dosa, ya, boleh baginya untuk berhujjah dengan takdir. Boleh baginya untuk berhujjah dengan takdir. Contoh, jika ada yang mengatakan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau demikian dan demikian? Padahal dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat, tetapi ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Maka boleh dia mengatakan, hadza biqada'illahi wa qadari. Ini adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ana atubu ilallah wa astaghfirullah, dan aku telah bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca tentang perdebatan antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, masih ada? Sudah. Nah, yang berikutnya di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir adalah tarkud du'a, tidak mau berdoa dengan alasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kebutuhan seorang hamba sebelum hamba tersebut memintanya, sebelum hamba tersebut berdoa. Nah, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberinya tanpa soal, ya, tanpa diminta. Sehingga dia meninggalkan doa dengan alasan tadi. Kenapa enggak berdoa? Nah, Allah tahu apa yang saya butuhkan. Nah, kalau Allah mau, maka Allah akan beri walaupun saya enggak berdoa. Ya. Semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah tulis. Hadza qaulun batil. Ini ucapan yang batil. Nah, enggak mau berdoa dengan alasan seperti ini. Ya. Ngapain saya berdoa? Semuanya sudah ditakdirkan. Ya. Hadza qaulun batil. Ini qaulun batil. Nah. Karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, dan katakanlah dan na'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ad-du'a huwal ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Salah satu bentuk ibadah, ya, salah satu jenis ibadah adalah ad-du'a, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya, ya, ketika Syekh di sini menjelaskan tentang macam-macam doa, macam-macam ibadah, di antaranya adalah ad-du'a, berdoa. Nah, sehingga disyariatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahkan yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan keimanannya. Maka tidak boleh meninggalkan doa, tidak mau berdoa dengan alasan takdir. Dengan alasan semua sudah Allah tetapkan. Dan Allah tahu apa yang dibutuhkan sehingga akan diberi tanpa diminta. Maka alasan-alasan seperti ini adalah suatu kekeliruan, kesalahan, meninggalkan doa dengan alasan-alasan seperti ini. Bahkan yang disyariatkan adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah salah satu sebab. Salah satu sebab. Sehingga orang yang tidak berdoa atau meninggalkan doa, maka dia telah yu'attil al-asbab, atau yatrukul asbab, maka dia telah meninggalkan sebab. Padahal sebab adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan. Dan orang yang tidak mau berdoa, maka ini menafikan keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang menimpanya, dan sesuatu yang belum terjadi, yang belum menimpanya. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Maka kata Rasulullah, maka hendaknya kalian wahai hamba Allah hendaklah berdoa kepada Allah, karena doa bermanfaat. Nah, baik untuk perkara yang sedang menimpanya atau yang belum menimpanya, doa sangat bermanfaat. Bahkan dalam sebuah hadis, nah, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada'a illa du'a." Tidaklah menolak al-qada', menolak ketetapan, illa du'a, kecuali doa. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna ini, bagaimana doa bisa menolak takdir, ya. Nah, beliau menyebutkan, ad'u min al-asbab allati yahsul biha al-mad'u wa huwa fil waqi yurdu al-qada' wa la yurdu al-qada', ya'ni lahu wajhan. Fa hadha al-marid qad yad'u Allah ta'ala bi shifa' fa yashfa, fa huna laula hadha ad-du'a la baqiya maridan. Lakin bid-du'a shufiya illa annana naqul inna Allah subhanahu wa ta'ala qad madha anna hadha al-marad yashfa minhu al-marid bi wasitati ad-du'a, fa hadha huwa al-maktub, fa sara ad-du'a yurdu al-qadar dhahiriyan. حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبكي المرض ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل وهكذا كل شيء مقرون بسبب فإن هذا السبب جعله الله تعالى سببا يحصل به شيء وقد كتب ذلك في الأزل قبل أن يحدث. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Ats-Tsamin, beliau mengatakan bahwasanya doa termasuk sebab, doa termasuk sebab-sebab yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Pengen sembuh, doa. Salah satu sebab sembuh adalah doa. Nah, minum obat juga salah satu sebab. Doa juga salah satu sebab. Pengen naam kaya misalkan, salah satu sebabnya doa. Dengan berdoa. Pengen dapat jodoh misalkan, ya, pengen cepat kawin. Nah, salah satu sebabnya adalah doa. Salah satu sebabnya. Kata beliau, doa adalah termasuk sebab-sebab. Wa fil waqi', secara zahirnya doa ini yaruddul qada, menolak takdir, ketetapan secara zahirnya. Wala yaruddul qada, tetapi secara hakikatnya tidak menolak takdir. Tidak menolak ketetapan. Nah, kenapa? Beliau menyebutkan contoh. Nah, misalkan orang yang sakit, dia berdoa kepada Allah agar sembuh, maka dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, maka di sini, ya, jika bukan karena sebab doa, maka bisa jadi dia akan tetap sakit. Jika bukan karena sebab doa, maka dia akan tetap sakit. Tapi dia berdoa sehingga dia sembuh. Nah, hanya saja kita mengatakan, kata Syekh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasannya penyakit ini akan sembuh dari orang yang sakit ini karena sebab doa. Jadi telah Allah takdirkan bahwasannya orang sakit ini dia akan sembuh dengan sebab doa. Hadha huwal maktub, inilah yang menjadi ketetapan, inilah yang menjadi takdir dia, yaitu sembuh dengan sebab doa. maka fasar du'a yarudul qadara zahirian. Sehingga dari gambaran seperti ini, jadilah doa itu menolak takdir secara zahirnya. Secara zahirnya. Nah, karena dia sakit berdoa kemudian sembuh. Secara zahirnya doa menolak takdir. Nah, di mana seseorang dia menduga ya, jika bukan karena sebab doa maka dia akan tetap sakit. Ya. Sehingga dilihat dari gambaran seperti ini, naam doa menolak takdir secara zahirnya. Ya, karena seorang menduga sembuhnya dia itu karena naam sakit. Walakinnahu fil haqiqah la yarudul qada, tetapi secara hakikat tidak menolak takdir. Ya. Secara hakikat doa tersebut tidak menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anal asla anna du'a maktub. Karena pada asalnya doa itu sendiri telah ditetapkan. Ya. Pada asalnya doa tersebut telah Allah takdirkan. Wa anna syifa'a sayakunu bihadha du'a, dan telah ditetapkan bahwasanya kesembuhan orang tersebut karena sebab doa. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal qadarul asli alladzi kutiba fil azal, inilah takdir yang asli yang Allah tetapkan. Naam, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Naam, dan wa hakadza kullu syai'in makrun bisabab, dan demikianlah seluruh sesuatu naam di barengi digandengkan dengan sebab-sebabnya. Nah, seperti dalam hadis yang lain juga yang sudah kita bahas ya. Naam, man arada an yusya'a fi athari ya. Naam, falyasil rahimah. Maka ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pengin dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Ya, dan barang siapa yang pengen ditambah rizkinya, maka lakukanlah silaturahim. Padahal rizki telah Allah tetapkan, kemudian umur telah Allah tetapkan. Nah, akan tetapi disinilah perintah untuk bersilaturahim. Dan silaturahim salah satu sebab ya, memperpanjang umur, dan sebab untuk memperbanyak rizki. Baik, dengan sebab silaturahim, nah, maka dia akan mendapatkan rizki. Dengan sebab silaturahim, maka dia akan panjang umurnya. Nah, taib, silaturahim adalah salah satu sebab. Yang sebab ini sudah Allah tetapkan. Nah, dia akan panjang umurnya karena sebab ini. Dia akan mendapatkan rizki yang banyak karena sebab silaturahim. Dan demikian seterusnya. Taib. فإن هذا السبب جعله الله تعالى سببا يحصل به الشيء. Sesungguhnya sebab ini, yaitu doa, telah Allah jadikan naam sebab ya, naam yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Naam. Waqad kataba dzalika fil azal qabla an yahdus. Dan telah ditulis ya, naam hal tersebut di Lauhul Mahfuz ya, sebelum terjadinya perkara tersebut. Nah, tapi kembali kepada pembahasan, di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir adalah tidak mau berdoa, meninggalkan doa karena alasan tadi semua telah Allah tetapkan. Semua telah Allah takdirkan. Ngapain lagi berdoa? Ya. Nah, ini adalah suatu kebatilan, ya, kesesatan. Qaulun batil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan doa adalah ibadah, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, dan tentunya kita berharap sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita berdoa yang baik-baik. Nah, selamatkan ya di dunia dan di akhirat, ini doa. Nah, tidak apa ini meninggalkan doa kemudian dengan alasan tadi ya, takdir ya, semua sudah ditetapkan, ngapain lagi berdoa ya. Ini adalah qaulun batil, ucapan yang batil. Baik. Yang selanjutnya di antara kesalahan-kesalahan dalam bab at-taqdir, pembahasan takdir atau dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-i'tirad 'ala al-qadar. Menentang takdir, tidak menerima takdir, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika dia jatuh bangkrut, kena musibah, dia mengatakan, "Ya Allah, apa salah saya?" Baik. Yang seharusnya dia bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa. Mudah-mudahan menjadi sebab menaikkan derajat dan seterusnya. Sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya'tarid, protes, protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salah saya apa? Ya saya sholat terus, saya puasa terus, saya banyak sedekah, apa salah saya? Nah, ini apa? I'tirad al-qadar. Protes dengan takdir. Maka ini adalah suatu kebatilan, kesesatan. Atau dia mengatakan, kenapa si fulan miskin, misalkan, kenapa ustadz saya atau syekh saya miskin, dia enggak layak jadi orang miskin, dia banyak ibadah, dia banyak sedekah, dia banyak ini. Taib, syekh saya telah dizalimi oleh takdir. Takdir telah menzaliminya. Ini ucapan apa? Ucapan yang batil. Karena ini bentuk i'tirad 'alal qadar, protes terhadap takdir. Taib. Dan contoh-contoh lain dari ucapan-ucapan yang bentuknya protes dengan takdir. Ketika anaknya yang tersayang, sangat disayangi, meninggal dunia, protes dia, kenapa enggak saya duluan yang mati, Baik. Al-muhim, dari bentuk-bentuk ucapan-ucapan yang merupakan i'tirad 'alal aqdar, protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kejahilan. Kejahilan terhadap hikmah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka, hendaknya ucapan-ucapan seperti ini dijauhi, dihindari. Karena lillahi ma akhadh, milik Allah. Yang Allah ambil milik Allah. Yang Allah berikan juga milik Allah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sang pemilik mau mengambil, kita dititipin barang, pemiliknya mau ngambil, kira-kira apa sikap kita? Jangan ini, barang saya, nggak bisa. Dia cuma dititipin. Yang punya barang dia berhak untuk ngambil. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar, hikmah balighah, dalam perkara-perkara yang Allah telah takdirkan, perkara-perkara yang telah Allah tetapkan. Allah memiliki hikmah yang besar dalam syariatnya, dalam penciptaannya, dan dalam perbuatannya. Semua yang Allah takdirkan itu ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat. Justru mereka lah yang akan ditanya apa yang telah mereka perbuat. Hamba Allah yang akan ditanya apa yang telah mereka perbuat. Adapun apa yang Allah perbuat tidak akan ditanya. Taib, wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mafhum? Fahamtum? Bisa dipahami? Pembahasan takdir ini pembahasan yang penting ya. Nah, yang banyak orang atau manusia terjatuh dalam kesalahan dalam pembahasan ini. Nah. Juga di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir adalah berdoa dengan doa yang keliru. Berdoa dengan doa yang keliru. Di antara contoh doa yang keliru adalah seperti doa na'am ya Allah, aku tidak meminta untuk menolak takdir. Nah, aku pasrah. Walaupun kena musibah, kena ini, kena itu dan lain sebagainya. Aku gak meminta agar takdir ini dijauhkan dari saya. Tetapi aku hanya meminta kelembutanmu. Masya Allah. Ya, seakan-akan apa? Hah? Bagus gak ketika antum mendengar sekilas? Nah, bagus ya sekilas. Ya Allah, aku nggak meminta agar takdir tertolak dariku. Ya. Nah, takdir musibah atau yang lainnya aku nggak meminta. Ya. Tetapi aku hanya meminta kelembutanmu. Baik, ini doa ya adalah doa yang keliru, ya, doa yang salah. Nah, baik. Kenapa? Ya, karena kita disyariatkan ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Naam, agar Allah menjauhkan kepada kita takdir yang jelek. Nah, agar kita dijauhkan dari takdir yang jelek, yang buruk. Nah. Baik. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk berlindung dari perkara-perkara yang jelek. Nah, apa contohnya perintah Allah kepada kita untuk kita berlindung dari perkara-perkara yang jelek? Ahsanta barakallahu fiik. Masyaallah. Nah, kalau ada sesuatu saya kasih hadiah antum. Tapi enak enggak bawa apa-apa ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Kita diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan yang Allah ciptakan. Nah, paham? Sehingga Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya beliau memberikan bab man ta'awwadza billahi min daraki syaqa wa su'il qada. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari syaqa ya, kebinasaan dan juga jeleknya al-qada. Nah, jeleknya takdir. Nah, atau takdir yang jelek. Ya. Berlindung dari takdir yang jelek. Ya. Nah. Kemudian beliau membawakan ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah. Baik. Dan setelah membawa enam ayat ini, Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau di bawah bab ini membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadzu billah min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindunglah kalian kepada Allah dari musibah yang berat dan dari kebinasaan dan juga dari takdir yang jelek, dan berlindunglah kepada Allah dari syamatatil a'da, dari gembiranya musuh. Nah, baik. Sehingga dari ayat di atas dan juga hadis yang terakhir tadi menunjukkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari su'ul qadha, takdir yang jelek. Jadi keliru ketika seorang mengatakan, ya Allah, aku tidak aku tidak menolak takdir yang jelek. Hanya saja aku menginginkan kelembutanmu. Ini keliru, karena kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari takdir yang jelek. Dalilnya tadi, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billah min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Naam. Sudah azan ya? Naam, barakallahu fikum. Karena sudah azan, naam, sehingga kita cukupkan sampai di sini ya, dan masih banyak perkara-perkara yang merupakan kesalahan dalam bahasan takdir. Namun insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, adapun salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.